ngeteng dari kayak gini. Mikirnya tadi kalau pun tak mikir lah, yo, kon lah kon lah, tapi ni lain lah. Nai dia. Wal murad bi ta'riful alamiyah. Baik, yang dimasukkan di sini adalah ta'rif, ay ma'rifat disebabkan karena alam. Li'anna al-mudmarati wal-isharati wal-mausulati. Karena mudmarat yang dia termasuk ta'rif dan isyarah yang dia termasuk ta'rif wal mausulat yang dia termasuk ta'rif, la sabila, tidak ada jalan lidukhuli ta'rifiha, untuk masuknya ta'rifnya dia di hadzal bab. Jadi mudmar ma'rifat, na'am ta'rif, isyarah ta'rif, mausulat ta'rif, lakin la sabila, enggak ada jalan bagi dia untuk masuk fi hadzal bab, untuk masuk fi hadza al bab. Sebab li'anna mabniyatun kulluha. Sebab hadzal umur semuanya adalah mabniyah. Semuanya adalah mabniyah. Wa hadza babul i'rab, dan ini adalah babul i'rab. Ai masalah kita ini adalah babul i'rab, bab sing ma'rif sing mu'rab, enggak sing mabni. Ada bun isyarah, kemudian mausulat, ini semuanya enggak masuk karena mereka adalah mabni. Pembahasan kita adalah karena mu'rab. Adapun wa amma dzul adati wal mudhaf, sekarang pembahasan baru. Adapun dzul adat dan mudhaf yang memiliki apa ini? Yang dia adalah mari ma'rifat, yang memiliki al dan dia adalah mudhaf, kan termasuk bagian daripada ma'rifat. Kenapa kok enggak masuk dalam masalah kita? Kenapa dia enggak masuk dalam masalah kita? Lihat fa innal isma, maka sesungguhnya isim idza kana ghairu munsharif, apabila dia tidak munsharif pada awalnya, ya kan? Pada awalnya dia isim enggak munsharif. Ternyata apabila dakhalatul adat, kemasukan alif lam awalnya isim itu la yang sharif, berarti kemudian kemasukan al badannya aw karena dia mudhaf, maka bagaimana keadaannya? In jarra bil kasrah, mengharuskan jadi di kasrah. Lain dengan fa'ilan, kalau di asl la mabni min sharfi ada alnya, seperti masajid ada alnya, menjadi al-masajidi, ya kan? Atau ketika apa namanya masajid, ketika dia mudhaf kepada mudhaf ilaih, menjadi dia kasar, kan? Ya kan? Menjadi kasar, kan dia, kan? Nah, ketika itulah tinggallah. Kalau gitu al-alamiyah at-ta'rif bil alamiyah, yang lain enggak masuk. Maka fastahala, maka istahala, mustahilah iktidauhuma, tuntutan keduanya. Apa keduanya? Mudhaf dan memiliki al. Mudhaf dan memiliki al. Ini apa namanya? Al-jarrah bil-fathah. Dijerkan dengan mustahil. Karena tuntutan keduanya ini mengharuskan dijerkan dengan kasrah. Sedangkan lawnu min as-sarfi pembahasannya dijerkannya dengan fathah. Maka ini mustahil. Wahina izin ketika itu, dalam ya baqa illa ta'riful alamiyah, tidaklah tinggal kecuali ta'rifnya al alamiyah. Alhamdulillah, mafhum insyaallah ikhwan. Lanjut. Qala al musannif rahimahullah al illatul khamisah, illa yang kelima. Ana terus terang ikhwan, saya ini kan sakut menurut saya, kan. Saya enggak mudeng maksud iki. Sampai elek enggak mudeng saya. Karena sakut. Menurut saya enggak ketemu kan sakut semuanya itu. Baru saya baca di balikannya ada sakot, oh berarti ini baru sakot. Ini memang kalau sakot gak mudeng, gak mudeng. Kalau ustadznya, kalau gurunya gak mudeng, masih diajar nomor tambah muter. Jadi kalau harus paham dulu dari guru itu, harus paham dulu. Kalau gak paham masih ngajar sih, nanti murid tambah Al-illatul khawisah, illah yang kelima adalah al-adlu. Antum punya apa, Pak Salman di situ? Al-adlu, antum punya apa? Al-adlu. Saya punya al-bazlu. Tuh baik lah, Ikhwan. Tuh baik lah, antum waktu abakus. Tuh lah gak muhidin antum, sayangnya. Antum punya apa? Gitu ya. Wahuwa tahwilul ismi min halatin ila halatin ukhra. Yang namanya adl adalah perubahan isim dari satu keadaan ke keadaan yang lain. Jadi berubahnya isim, isimnya berubah ya kawannya, dari satu kesatu wajan, satu bentuk ke bentuk yang lainnya. Tapi ma'abako il ma'nal asli, tapi makna asal tetap tetap ada. Meskipun secara kalimat dan sigah itu berubah, tapi makna yang ada padanya tidak berubah. Mek berubah apa? Gayai. Tapi maknanya tetap sama. Itu namanya adil. Itu adil yang itu fahami adil itu apa? Menempatkan suatu pada tempat itu bab akidah, bab sah, bab syarak. Ini bab bahasa. Wahuwa ala arba'in. Dan ini memiliki dua bentuk, dua model, dua macam. Waqi'un fil ma'arif wa waqi'un fis sifat. Adil yang terjadi pada marifat dan adil terjadi pada sifat. Fal waqi' fil ma'arif. Adapun adil yang jatuh di dalam marifat, yati ala waznain, datang memiliki dua wazan. Ahaduhuma fu'alu wazani fu'alu wadhalika fil mudhakkar, dan ketika itu pada mudhakkar. Wa adluhu an fa'ilin ka umara wa zufar wa zuhal wa jumah. Baik. Hada wazan yang pertama ikut wazan fu'alu ketika dia mudhakkar, dan adilnya dari fa'il. Jadi asalnya Amir digantikan Umar. Maknanya enggak berubah, ya adalah zat. Baik, Zubar asalnya Zafir menjadi Zubar, pindah, dan maknanya enggak berubah. Kadzalika Zuhal, yang maknanya Zahil menjadi Zuhal. Wa kadzalika Jumah, maksudnya asalnya Jami menjadi Jumah. Hadza wa al-adl dalam ma'rifat. Al-adl dalam fi ta'rif. Al-adl pada ta'rif. Wasan yang kedua, fa'ali, ikut wazan fa'ali. Wadhalika fil mu'annas, ini babi mu'annas. Tadi babi mudzakkar, sekarang babi mu'annas. Wa'adluhu an fa'ilah, dan adalnya dia dari fa'ilah. Asalnya fa'ilah diganti menjadi fa'ali. Kayak hazami, nama perempuan. Waqatami waraqashi, asalnya hazimatun, waqatimatun, waraqishatun. Diganti menjadi hadami wa qatam ila akhirnya. Wa dzalika fi lughati tamim khasa, ini menurut lughah Bani Tamim saja. Fa amal hijaziyun fa yabnunahu al kasra, lewat akan ini kan. Lihat, adapun al hijaz memabnikan dia secara mabni al kasra. Ini lewat dalam bab dahulu ya, ada hadami itu dikatakan amun usah dengan mabni antara Bani Hijaz dengan Bani Tamim. Qala sya'ir atarikatun badallulaha qatami radina bitahiyyati wassalami. Ana Said qatami. Wa qalatil akhar idha qalat hadami fasaddiquha fa innal qawla ma qala hadami. Saatnya hadami. Fa in kana akhiruhu ra'an, maka jika lo akhirnya itu ra ikut wazan fa'ali tapi akhirnya ra. Akhirnya ra. Kayak safari ismun lima. Safari nama untuk air. Wahabari nama lekaukab. Wawabari nama kabilah. Faksaruhum yuafiqun al-hijajin. Mereka kebanyakan baru tamim mencocoki wong-wong hijaz. Sisi pencocokan apa? Ala binaihi alal kasri. Dimabnikannya di atas kas. Kasra itu kalau akhirnya roh. Wa minum man la yuafiqum. Di antara mereka ada yang tidak mencocoki orang-orang hijajin. Dalam artian bal yaltazimul i'rab wa man as-sarfi, mereka tetap iltizam, dia adalah mu'rab dan cara i'rabnya adalah manu' minat minas sarfi. Fahamzalewan. Izan baru tamim. Selain ra mereka sepakat. Dia adalah mamnu' minas sarfi. Adapun masalah ra sendiri. Mereka sendiri berbeda pendapat. Ada yang mencocok. Kebanyakan mereka mencocoki hijajin. Dan sebagian kecil minoritas mereka tetap beriktimad dan iltizam. Dia adalah mamnu' minas sarfi. Jelas. Apa selamat? Wis, lanjut. Qala al-musannifu rahimahullah wa mimma dan termasuk hal-hal ikhtalafa yang telah berselisih fihi ing dalam ma sapa at-tamimiyuna aidan ngge amsu yaitu kata-kata amsu. Amsu di sini allazi urida bil yaum allazi qabla yaumika. Amsu yang dimaksudkan adalah hari sebelum hari inti, yaitu kemarinnya. Bukan amsi besok. Besoknya. Orang tidak. Ini amsi kemarinnya. Fa'aktharuhum. Maka kebanyakan mereka. Tamimiyun. Yamna'uhu minas sarfi. Mengatakan. Dia adalah mamnu' minas sarfi. Kebanyakan ini. Kapan hadza? Idza kana fi maudhi'i raf'in. Ketika dia. Fi maudhi'i raf'in. Ketika dia. Fi maudhi'i raf'in. Al-annahu ma'dul karena amsu di situ adalah ma'dul dari amsi. Asalnya amsi diganti jadi amsu. Fayaqul, tapi ingat ini khas ketika di Arafah. Fayaqulu madha amsu bima fi wa yabni 'alal kasri fi nasbil jar dan mereka membabnikan di atas kasrah ketika nasab dan ketika jar. Me podoi pembahasane ketika rafa. Oh. Kenapa dia memberikan ala annahu mutadhamminun ma'nal alif wal lam? Karena amsu di situ terkandung di situ adanya alif dan lam. Karena terkandung di situ alif dan lam, maka di sini dikatakanlah dia apa? Mabni alal kasri wal jar. Fa yaqul ihtaqaftu amsi. Sini amsi kenapa dia? Kenapa ini, Ikhwan? Karena amsi apa? Erosnya apa? Nasab kan? Maka di sini dikatakan mabni alal kasri. Sebabnya apa ya di situ terkandung makna alif dan lam. Dan alif dan lam itu apa? Menyerupai huruf na'am. Wabah rakyat umut amsi. Kenapa amsi? Karena cer terlemut. Wabah ba'duhum yu'ribu erob malayok sadumut. Sebagian mereka mengerob, erobnya mamnu' minas sarfi lagi. Secara mutlak, baik ketika rofa, ketika nasab, ketika cer, podohai. Wakil Zakar tu dari kafisat biasa dan sungguh anda sebutkan ini masalah di awal sarah ini di awal sah wis lewat. Awalnya al amsu. Iya setelah itu diganti bukan harokatnya. Wa ammas sahar. Adapun kata-kata sahar. Fajami'ul Arab maka semuanya orang Arab itu tamna'u minas sarf menyatakan dia adalah mamnu' minas sarfi bi syartaini kelawan kali syarat. Nanti kali antum tau hasan kali kali itu luru luru gua apa? Kali oh, kali luru itu oh, coba ngomongin luru kali mana? Anwar apa Anwar? Kaliku kali. Dua itu bahasa Jawa nama piro? Dua terus kali terus luru apa mana? Bisa gak ngerti bisa tayu orang gak ngerti nah kan kelihatan ngantai apa jadi ngantai lu di kayak anu lah. Ahaduha ayyakuna dzarfan. Salah satunya sahar ini harus dzarf. Apa dzarf tadi? Waktu sahur dzarf ya. Wa tsani ayyakuna min yaumin wa'in. Hai harus tertentu hari sahur itu harus disebutkan hari tertentu. Ada kata Jumat sahur atau Senin sahur harus hari tertentu. Kaqouli kajitu ka yaumal jumu'ah sahara. Di sini muayyan yaumul jum'ah. Ya kan? Dan sahar adalah dzarf. li'annahu hina idzin ma'dzur 'anil sahar. Su'an 'ali akabitan 'an 'ali. Ma'dzur menjadi sahar. Tafadhal. Waalaikumsalam. Kama qaddara at-tamimiyuna amsi melak-melak pada qara amsi. Pada qara amsi, melak-melak amsi. Sebagaimana tamimiyun mentakdirkan amsi ma'dzuran 'anil amsi, maka sahar dimasukkan juga. Fa in kana sahar ghaira yawmin muayyan insaraf. Kalau dia sahar itu bukan waktu, bukanlah hari yang muayyan, maka dia termasuk munsharif. Qauli ta'ala najainahum bisa mata sahar ada ghairu muayyan. Mata sahar ghairu muayyan. Kalau dia ghairu muayyan, maka dia termasuk munsharif. Naam. Is lanjut. Wal waqi' fi sifat. Wal waqi'u fi sifati dharban, dan yang ada pada sifat itu dua macam, waqi'un fil adat wa waqi'un fi ghairi, yang ada pada adat dan ada selain adat, yang ada pada adat dan selain pada adat. Wal waqi'u fil adat, dan yang terjadi pada adat, yati ala sighataini, jatuhnya memiliki dua bentuk, satu ikut wazan fu'alu wa maf'alu, wazani fu'alu wa maf'alu. Wadhalika fil wahid wal arba' wa ma bainahuma, yaitu jatuhnya pada 1 sampai 2, 3 dan 4. Ikut wazan takun uhadu, wahid menjadi uhad, ikut wazan fu'al atau wa mauhad. Wasuna'u wa matna, wasulasa wasulasu wa wasulasu al arba'ah. Itu ikut wazan fu'alu wa maf'alu. Itu sifatnya. Jadi awalnya adalah fahidun, ma'dul menjadi uhad. Asalnya, apa namanya? Wahid menjadi mauhad. Artinya sama, uhad adalah satu. Asalnya isnad menjadi sunnah. Yang asalnya isnad menjadi masna. Sama, artinya bisa, artinya dua. Fahadi alfadu samaniya, maka ini alfad yang delapan. Ini delapan. Satu, dua, tiga, empat, lima. Enggak ada kita punya. Wa masaltu warba'atun ya. Iya deh. Ada punya wasuna wasulasa wasulasa. Loh, sulasa wa arba'a, makanya enggak mutu tinggi. Iya, wasulasa wa maslas. Waruba, atau punya? Aku menungguin deh. Oh, aku enggak ada saya. Saya takut lagi ini. Masyaallah. Iya, caca. Waruba, wamerba. Ya sudah, ini ke delapan ya? Ini ke delapan. Kol, Bukhari yang benar, Bukhari. Bukhari kalau ini, aku Bukhari yang benar ini. Atau apa? Bukhari. Cuma saya kok sakot-sakot teman-teman. Jangan langsung saya. Sulasa al-arba'ata. Langsung arba'ata kita orang. Yes. Elegan. Ya wes. Tunggu lagi. Baik, qala al-Bukhari rahimahullah. La tatajawazul arabu al-arba'a. Wong Arab tidak bisa kecuali hanya melebihi 4. Enggak mungkin lewat tempat. Jadi hanya 1 2 3 4 tok. Jadi itu enggak bisa. Itu khumasa wa makhmas kaoleh. Sudat wa masdas. Suba wa masbah. Kemana ya? Kaoleh bisa amit apa toleh. Karena ini masmu'ah. Simai. Jadi orang Arab. Fahadil al-fadul samaniya. Maka al-fad yang delapan ini. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Itu ma'dulatun. Ma'dulah. An al-fadil adat, dari al-fad adat yang empat, mukarraratan dalam keadaan terulang-ulang. Lianna uhad mana wahid-wahid. Wahid-wahid diganti aja langsung uhad. Isnan-isnan langsung saja menjadi masna-masna. Wasuna mana isnan-isnan wakadal baki. Kalau Allah Ta'ala uli adni'atin masna wasulasa warubah. Memiliki adni'ah dua-dua dan tiga-tiga dan empat-empat. Fa masna ma ba'dahu sifatul asmi'a masna aina masna dan sulasa dan rubak sifatnya asliha. Uli aslihatin asliha yang memiliki dua-dua dan memiliki tiga-tiga dan empat-empat. Wal makna wal alam uli aslihatin malaikat itu memiliki apa kan asliha? Sayap-sayap dua-dua dan tiga-tiga dan empat-empat. Wa amma qawlu sallallahu alaihi wasallam salatul laili masna masna. Fa masna sani litakid. Jadi salatul laili dua dua, bukan dua dua dua empat itu enggak. Nanti masna yang kedua adalah taukid terhadap masna yang pertama, bukan pada takror. Fa masna sani litakid lali ibadatit takror. Bukan berfaedah takror lianna dzalika hasil bil awal karena takror itu sudah mencukupi, sudah terjadi dengan masa yang pertama. Dan masa yang kedua tidaklah berfaedah, melainkan hanya mentaukidkan masa yang pertama. Bukan maknanya takror, ay dua-dua dan dua-dua. Tidak. Bukan dua-dua ngono lain tapi sih toh kemarin kan selewat tafsirnya masna itu. Butuh tafsir kalau seperti ini. Jadi secara bahasa mananya dua-dua berarti fa'ang ki umato bal guna masna dua-dua berarti papat. Kalau Ibnu Hazm engko. Kalau Ibnu Hazm kalau ngira apa? Dua itu berapa kan ya? Lalu kemarin? Dua kali berapa? Bagaimana waktu masa-masa? Berarti berapa? Sembilan. Sembilan tadi ya. Bantah oleh apa? Oleh atau kolusat. Kolusat, kalau apa. Karena berhubungan dengan mana bahasa? Terus lewat kemarin, ente gak ada ini, hadir. Hadir. Ente yang tanya kemarin itu anak ingat. Koyoknya tapi. Nah, ya, kan ya? Baik. Ojo nesu ya, kan ya? Kiku ya, kan? Ojo nesu, ya. Nesu, tambah. Nggak enak. Yes. Lanjut ya, kan? Lanjut. Masa lanjut, ya? Lanjut, ya? Lanjut? Persiapannya. Aku persiapan untuk apa? Untuk apa? Untuk, aku maunya gini, kan? Lebah. Aku mau nyawa langsung tak ngaji gitu surat gitu kan. Antum mampu gak ya kan langsung surat pagi gitu? Mampu? Kalau mampu berarti aku bisa persiapan kayak gini kan. Kita bisa persiapan apa? Untuk duhurnya kan biar saya bisa. Sama aku atau gak mampu antum aja. Mampu kan? Jadi langsung pagi surat gitu kan. Bisa slow enak ya. 5 pelajaran di get tapi kuatkan gak mampu gue kebeken gue sama aja kan ya itu kan bisa mau istirahat mau tukar enak gak nunggu belajar lagi ya ya kalau begitu nanti tak siapkan bisa lagi lah kita sambil disini dulu subhanallah alhamdulillah kita ini ngerti.